Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amru taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa kulu kawalan sadida yusli lakum amalakum wa yafir lakum dhunubakum wa mayutillaha wa rusulah faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa ina astaqal hadis kitabullah wa khairul hadji hadu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umur muhtasatuhah. Fa inna kulla manusabita wa kulla bid'atin dhulalah wa kulla dhulalah finnar. Para ikhwah wa talabah, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih terus mendapatkan berbagai nikmat darinya, terutama dan nikmat sehat, dan kemudian nikmat terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Pada kesempatan di malam ini sedikit kita menyinggung tentang bulan Dzulhijjah, terutama adalah terkait dengan 10 hari yang pertama. Mungkin sebagian asatidah sudah ada yang menyinggung, tetapi mungkin belum, wallahu alam, kita tidak tahu persisnya. Tetapi yang jelas kita ingin menambahkan keterangan, mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang berbeda terkait dengan pembahasan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana pada Jumat yang lalu kita sampaikan bahwa di dalam hadis yang sahih, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bulan-bulan yang dimuliakan seperti yang dijelaskan dalam hadis adalah ada 5 bulan. Pertama adalah bulan Ramadan, kemudian bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, seperti yang dijelaskan dalam hadis yang sahih. Kita sekarang berada pada bulan Dzulhijjah, di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Bahwa di dalam hadis yang mungkin sudah disinggung terkait dengan keutamaan 10 hari yang pertama Dzulhijjah ini, dalam hadis dikatakan bahwa ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wal al-jihad fi sabilillah? Qala wal al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malih summa lam yarji min dhalika bi syai'in. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan juga ada lafal yang lain. Ialah ma min ayyamin fiha afdal min ayyamil ashar. Bahwa di dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari al-amal shalih fiha, yang amal shalih di dalamnya itu ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu min hadil ayam, melebihi pada hari-hari ini. Yakni ini sudah bahasa Arab, sudah jadi bahasa Indonesia. Yakni ayyamul asyr, yaitu pada hari yang 10. Hari-hari yang 10 di bulan Dzulhijjah ini, hari-hari yang pertama. Maksud saya hari 10 hari yang pertama. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. maksudnya dalam hal keutamaannya. Qala, beliau sallallahu menyatakan, wal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang yang telah keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, summa lam yarji min dalika bi syai'in, kemudian tidak ada yang kembali dari itu sama sekali. Maksudnya adalah syahid di medan jihad. Ya. Jadi dalam hadis ini insyaallah sudah ada yang menyampaikan bahwa tidaklah ada amal soleh, ya, yang lebih utama. Dalam hadis yang lain, ahabbu, lebih dicintai. Jadi dalam itu ada yang pakai kalimat afdol, ada yang pakai kalimat ahab, ya. Kalau ahab, niscaya afdol biasanya. Afdol biasanya ahab. Afdol sudah jadi bahasa Indonesia, ya, lebih utama. Ahab, lebih cintai. Jadi kalau diartikan dengan susunan yang bebas, tidaklah ada amal soleh yang lebih dicintai dan yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melebihi amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari yang 10 ini. Walaupun mungkin jihad kalah keutamanya dibandingkan dengan amal-amal yang dikerjakan di hari-hari ini. Kecuali, ya, yang dikecualikan oleh beliau SAW cuma satu, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dhalika bi syai'in, kecuali seorang yang keluar ke medan jihad kemudian mati syahid, ya. Itu yang tidak bisa diungguli oleh amalan yang dikerjakan di hari-hari ini. Kemudian kita lihat penjelasan Imam Ibn Rajab Hamli rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Lataiful Ma'arif. Kata beliau rahimahullah, wa qad dalla hadzal hadis ala anna al-amal fi ayyamihi ahabb ila Allah min al-amal fi ayyamid dunya min ghairi istisna'in min ghairi istisna'i syai'in minha. Kata beliau Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau masyhur Lataiful Ma'arif, tafadhal yang punya dibuka saja, dicari di sana, terkait dengan pembahasan bulan Dzulhijjah, ya. Kata beliau rahimahullah, wa qad dalla hadzal hadis, sungguh hadis ini menunjukkan ala annal amal fi ayyamih, bahwasanya amal yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama sekarang ini, termasuk di dalamnya, tidak ada ahabilallah, maksud saya ahabilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Seorang, sungguh hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini itu ahabbu, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, minal amal, dibandingkan amal fi ayyamid dunya, dibandingkan amal yang dikerjakan di hari-hari yang lain di dunia ini. Maksudnya amal-amal selama setahun, amal yang dikerjakan selama hari-hari selama setahun, min ghairi istisna'i syai'in minha, tanpa mengecualikan sama sekali darinya. Jadi ternyata dalam hadis di atas bersifat mutlak, kalimatnya bersifat mutlak, ya, yang dikecualikan adalah jihad, itu saja. Sebab dalam hadis ma min ayyam, kalau antum yang pernah belajar nahwu, minnya min sayyidah, yang punya mana taukid, ya. Jadi tidak ada hari-hari satupun yang amal soleh lebih cintai melebihi amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari ini, ya, walaupun jihad, kecuali orang itu jihad kemudian syahid di medan jihad. Maka kata Imam Ibnu Rajab di sini bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini itu ahabbu, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari yang lain selama setahun. Kan cuma hari selama setahun, bulan ini, bulan itu dan seterusnya. Wa idza kana ahabbu ila Allah, wa idza kana ahabbu ila Allah, fahu afdhal wa indah. Jika hal itu lebih dicintai, ya, maka itu berarti afdhal, lebih utama. Jadi sesuatu yang lebih dicintai berarti afdhal, lebih utama. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan ma min ayyamin al-amalu fiha afdhal. Ya, pakai kalimat afdhal. Ya. Wa idza kana al-amal fi ayyamil 'ashri afdhal wa hab ilallah min al-amal fi ghairi min ayyami sana kulliha sara al-amalu fihi wa in kana mabdullan afdhal min al-amal fi ghairi wa in kana fadilan. Dikatakan oleh beliau, wa idza kana amal fi ayyamil 'ashri afdhal, apabila amal yang dikerjakan pada hari-hari yang 10 ini afdhal, lebih utama. Wahab, lebih dicintai, lebih utama, lebih dicintai ilallahi oleh Allah. Minal amal, dibandingkan amal yang dikerjakan fi ghairihi, pada yang lainnya, minal ayyamis sana kuliha, dari hari-hari yang setahun seluruhnya. Ya. Paham ya penerjemahan seperti itu? Jadi, apabila amal soleh yang dikerjakan di 10 hari yang pertama ini ahab wa afdol, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal yang dikerjakan di hari yang lain selama setahun, kata beliau, sarul amal fihi, jadilah amal yang dikerjakan pada hari-hari ini, wa in kana mafdulan, walaupun amal itu asalnya mafdul, apa mafdul? Kurang utama. Walaupun amal itu asalnya kurang utama, akan bisa afdol, sora afdol, akan bisa menjadi lebih utama minal amal fiori dibandingkan amal yang dikerjakan pada hari yang lain, win kana fadilan, walaupun amal itu asalnya fadil, amal itu ya amal yang utama, yang memiliki keutamaan. Jadi amal soleh yang dikerjakan di hari ini, ya, walaupun amal itu nilainya kecil pada asalnya, tapi dikerjakan di hari yang utama, di hari-hari ini, itu akan bisa afdol, bisa lebih utama dibandingkan yang di hari-hari yang lain, itu amalnya itu fadil, punya keutamaan, bisa kalah. Maka dalam hadis tadi katakan, walal jihad, walaupun jihad, tapi dikerjakan di hari yang lain, kalah keutama dengan amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Ya. Bisa amalnya dalam bentuk siam, bisa amalnya dalam bentuk sedekah, bisa amalnya dalam bentuk membantu fuqara masakin ketika mereka sakit, bisa amal-amal yang lain. Ya, mungkin qiyamul lail atau yang lain. Ya. Jadi kata beliau sampai menyatakan wa in kana mafdulan, walaupun amal itu asalnya itu amal yang mafdul, yang kurang utama, tapi dikerjakan di hari ini menjadi afdol, lebih utama dibandingkan amal yang lain, walaupun sebelumnya amal itu dikatakan fadil, amal itu amal yang utama, tapi dikerjakan di hari yang lain, kalah dengan amal yang mafdul, yang kurang utama, tapi dikerjakan di hari-hari ini. Ini kata Imam Ibn Rajab hamdalahimallah. Walihada qalu, oleh karena inilah qalu para sahabat ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, tidak pula bisa mengungguli walaupun itu jihad. Tidak bisa mengungguli walaupun jihad. Jadi kalau itu jihad, ya orang itu selamat, bisa kalah dengan amal siam, bisa kalah dengan amal sedekah, bisa kalah dengan amal-amal yang lain yang dikerjakan di hari ini, tapi jihad itu di hari yang lain. Dari yang lain. Kecuali di hari yang lain orang yang jihad itu ternyata sampai mati syahid, nah itu tetap gak bisa diungguli. Ya, kalau begitu maka kita mestinya mengambil perhatian terhadap penjelasan hadis ini. Ya, bahwa amal-amal yang walaupun asalnya nilainya kurang utama, tapi kalau dikerjakan di hari yang utama ini akan bisa menjadi lebih utama. Dulu dalam bahasa Ramadan, mungkin asatidah dan anak juga pernah menyampaikan bahwa dilipat gandakannya amal, ya, itu kadang-kadang ada yang terkait dengan keutamaan tempat. Karena keutamaan tempat seperti sholat di Madinah, Sekilas sholat di sana sama dengan 1000 kali lebih baik dibandingkan di tempat yang lain kecuali Makkah dan Baitul Maqdis. Kecuali mana? Ya Makkah. Kemudian kalau sholat di Makkah, sekali sholat di sana bisa punya nilai lebih baik dibandingkan apa? 100.000 kali di tempat yang lain kecuali Madinah dan Baitul Maqdis. Karena keutamaan tempat. Juga keutamaan waktu, seperti kalau Ramadan. Termasuk dalam hadis adalah di hari-hari ini. Di hari-hari ini. Ini hari-hari yang memiliki kelebihan bahwa orang yang beramal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini akan mendapat keutamaan yang berlipat-lipat. Ya. Sekira itu jelas. Kemudian amal-amal apa yang dikerjakan di hari ini atau keutamaan yang lain masih banyak, mungkin kita sebutkan nanti. Karena waktu pendek, mungkin sementara kita sampaikan yang lain dulu. Di antara amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, antara ini adalah siyam. Siyam. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Ahmad rahimahullah, ada beberapa hadis yang ada isbat, ada nafi. Ya. Yang pertama adalah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu berpuasa di hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Di antaranya adalah hadis dari Hafsah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u siyama Asyura wal Asyra wal Asyri wa salasata ayyam. Ya. Sulang kana la yad'u siyama Asyura wal Asyra wa salasata ayyam min kulli syahr. Dari hadis Hafsah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kana la yada'u, adalah Nabi la yada', apa mana yada', wada'a yada'u min al wada' ila liqa, apa selamat berpisah sampai jumpa. Kana la yada', bahwa beliau salam tidak pernah meninggalkan siyama Asyura, puasa Asyura. Ya. Kemudian wal asyra, puasa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wa thalathata ayyam min kulli syahr, dan 3 hari di setiap bulan. Ini hadis yang pertama. Di dalam sanad kata Imam Rajab ada khilaf, ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Tapi hadis yang lain mengatakan wa an badi aswaji nabi, dari sebagian istri-istri Nabi SAW, mereka mengatakan anna Nabi SAW kana la yada'u siyama tis'i Dzulhijjah, adalah Nabi Muhammad SAW beliau la yada', tidak pernah meninggalkan siyama tis'i Dzulhijjah, puasa 9 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dikeluarkan Imam Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW berpuasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiman al-ashra qattu." Adapun dalam hadis Muslim yang dikatakan sahih dalam penjelasan Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, beliau Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, "Ma raitu Rasulullah." Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW saiman, melihat beliau berpuasa al-ashra qattu. Ya, puasa di 10 hari yang pertama ini qattu sama sekali. Jadi kalau Aisyah tidak pernah menjumpai Rasulullah berpuasa di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun Hafsah dan istri-istri lain menyatakan Nabi tidak pernah meninggalkan puasa. Aisyah tidak melihat Rasulullah berpuasa. Berarti ada isbat, ada nafi. Bagaimana? Qala badul ulama, Imam Ibnu Rajab Hamid rahimahullah, beliau mengatakan qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mereka mengatakan bi annahu idza ikhtalafat Aisyah wa Hafsah fi an-nafy wal isbat. Bahwasanya apabila terjadi ikhtilaf, apa? Terjadi perbedaan pendapat antara Aisyah dan Hafsah fi an-nafy wal isbat. Dalam hal nafi dan isbat. Aisyah menafikan, Hafsah isbat menetapkan. Bagaimana? Maka ukhida biqaulil musbit. Maka diambil ucapan yang menetapkan. Diambil yang menetapkan. Kenapa? Li'anna ma'hu ilman khafi 'anil nafi. Sebab bersamanya, bersama yang menetapkan itu ada ilmu. Ada ilmu mengetahui apa yang khafiyah, yang tersamarkan, yang tidak diketahui ala nafi bagi yang menafikan. Aisyah karena pas Rasulullah SAW bersama beliau tidak berpuasa, tapi ketika bersama Hafsah atau bersama istri lain berpuasa. Apa kemudian yang dikuatkan nafinya? Maka isbatnya. Isbatnya. Ya, satu menyatakan saya tidak pernah melihat Muhammad datang ke masjid. Karena dia datangnya tidak tiap hari. Datangnya mungkin sehari ini datang, besok enggak datang. Ya, sampai berapa kali. Ya, kebetulan si fulan yang dikatakan Ahmad enggak pernah datang itu datangnya pas dia tidak datang ke sini. Yang lain menyatakan, Habib menyatakan si Ahmad dia selalu datang. Karena dia ketika masjid selalu melihat Ahmad datang. Maka kalau begitu yang ditetapkan adalah datang. Artinya Rasulullah SAW telah berpuasa. Lah, kalau begitu maka bagaimana? Niscaya maksudnya adalah apa? Adalah Rasulullah SAW tidak senantiasa. Tidak senantiasa full berpuasa terus. Buktinya Aisyah ketika bertemu dengan beliau, beliau terlihat tidak berpuasa. Maka Imam Ahmad berpendapat fayambaghi ayusoma ba'dahu wa yuftir ba'dahu. Sepatutnya lah maka sebagian hari-hari itu kita berpuasa, di sebagian lain adalah kita kemudian berbuka. Ini jamak ya. Allah alam Imam Ahmad ini berarti ini saya adalah menjamak dari dua hadis tadi antara yang nafi dan isbat. Maka sepatutnya lah berpuasa tapi tidak full tiap suatu saat dia berbuka. Ya. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kalau begitu tetap bahwa di 10 hari yang pertama ini masyru' disyariatkan kita berpuasa. Cuma mau berpuasa full ya tafadhol, tidak berpuasa ya tidak dosa, tapi kan rugi ya, rugi kalau tidak pernah menambah amal ibadah di hari-hari yang utama ini. Ini yang pertama, di antaranya adalah siam. Kemudian yang kedua, pembahasan panjang karena keutamaan ini ada dua keutamaan kalau global, bahkan tiga kalau bisa. Keutamaan 10 hari yang pertama Dzulhijjah secara umum, kemudian keutamaan hari Arafah secara khusus ya, kemudian keutamaan yang lain, tapi waktunya yang sangat cukup, jadi kita agak percepat. Yang kedua adalah al-qiyam, qiyamul lail. Jadi amalan yang dikerjakan oleh para ulama, wa amma qiyamul layalil ashr. Layali al-ashri fa mustahabun. Imam Ibn Rajab Hamli rahimahullah di antaranya beliau menyatakan adapun qiyam pada malam-malam yang 10 ini adalah fa mustahabun, adalah mustahab. Apa? Dianjurkan. Di antaranya kata beliau rahimahullah istahabahu Syafi'i wa ghairuhu minal ulama. Imam Syafi'i dan yang lainnya dari para ulama, mereka senang qiyamul lail pada hari-hari atau pada malam-malam di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Wa kana Sa'ad ibn Zubair, adalah Sa'ad bin Zubair radhiyallahu anhu rawah hadis. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Imam Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan idza dakhala al-ashra istahada istihadan hatta mayakatu yaqtiru alaihi. Wuruya anhu annahu qala la tudfi'u surujakum layali al-ashr tujibu ibadah. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i dan para ulama lain mereka mengatakan mustahab. Mereka senang untuk qiyamul lail pada malam-malam ini. Dan adalah Sa'ad bin Zubair, beliau meriwayatkan hadis ini dari Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan idza dhahal ashra, apabila Nabi masuk 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, istihada. Istihadan hatta mayakatu yaqtiru alaih. Beliau betul-betul sungguh-sungguh di dalam beribadah sampai hampir-hampir dia tidak mampu padanya. Wallahu alam. Dikatakan la yakad mayakatu yaqtiru alaih. Jadi artinya adalah bahwa beliau betul-betul sungguh-sungguh beribadah pada malam-malam ini. Ya. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan la tudfi'u surujakum layalil ashra, layalil ashri. Kalian jelas memadamkan surujakum, lampu-lampu kalian pada malam-malam di 10 hari yang pertama ini. Maksudnya apa? Untuk sholat di malam-malam itu, ya. Sebab apa? Tujibul ibadah. Kita mestinya tertarik untuk ibadah. Kita mestinya senang untuk beribadah pada malam-malam itu. Ya. Jadi yang kedua, amalan yang dikerjakan atau yang dicintai oleh para ulama adalah qiyamul lail. Jelas. Kemudian amal yang lain adalah kasratu dzikri, memperbanyak zikir. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, wa amma istibabu dzikri wa iktharuhu fiha faqad dalla 'alaihi qawlu ta'ala wa idkurullah fi ayyamil ma'lumat. Adapun memperbanyak zikir itu adalah istibab, apa, mustahab, dicintai. Jadi maka dijelaskan wa ma istibabu dzikri wa iktharuhu fiha faqad dalla 'alaihi qawlu ta'ala. Adapun menganjurkan dan mencintai berzikir dan juga memperbanyak diri pada malam-malam itu, maka sungguh telah ditunjuk oleh ayat. Itu surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah menyatakan wa yadhkurusmallahu fi ayyamin ma'lumat, dan berzikir menyebut nama Allah pada ayyam ma'lumat, hari-hari yang ma'lumat. Ya. Nah, kemudian ayat ma'lumat di dalam ayat ini bagaimana? Jumhur ulama dikata oleh beliau Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullah bahwa yang dimaksud ayat ma'lumat di dalam ayat ini adalah ayyamul ashar min dzulhijjah, 10 hari yang pertama di bulan dzulhijjah ini, menurut jumhur para ulama. Ya, menurut jumhur para ulama. Kalau begitu maka pada hari ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Ya, dengan membaca kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, kalimat takbir atau zikir-zikir yang lain. Dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilayhi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr faktsiru fihinna min ad-dahlil wa takbir wa tahmid. Kata beliau, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dikatakan sahih dari sahabat Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari a'zam indallahi yang lebih agung di sisi Allah, wala hab ilaihi al amal fihinna, dan tidak pula ada yang lebih dicintai untuk beramal pada hari-hari itu min hadhil ayyamil ashr, melebihi hari-hari yang 10 ini. Ya, sama dengan hadis yang tadi maknanya. Jadi tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih afdol, lebih agung, lebih dicintai oleh Allah SWT, melebihi amal soleh yang dikerjakan di hari-hari ini. Nah, cuma belakangnya beda. Maka di dalam hadis ini kemudian faksiru hinna min tahlil, maka kalian perbanyaklah fi hinna pada hari-hari itu min tahlil, apa? Mengucapkan kalimat tahlil. Wa takbir, mengucapkan kalimat takbir. Wa tahmid, mengucapkan kalimat tahmid. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi singkatnya, di antara amalan yang patut dikerjakan di hari-hari ini adalah kasratu dzikri, ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Di antara zikir yang mestinya tidak lupa adalah kita memperbanyak istighfar, ya. Sebab permintaan ampun ini adalah kalau dikabulkan merupakan nikmatan yang terbesar. Ya. Kalau dikabulkan adalah merupakan nikmat yang terbesar. Sebab kalau dikabulkan istighfar kita berarti kita bebas dosa. Kalau bebas dosa, seandainya mati dalam keadaan demikian, ya sudah bebas dosa, tentunya tidak akan diadab. Ya, maka memperbanyak istighfar itu hal yang paling patut untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Ya, apalagi di hari-hari yang utama ini, di hari yang lain pun kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian seterusnya, waktu mepet. Amal yang lain diantaranya adalah at-takbir, bertakbir. Ini amalan yang apa ya, istilahnya sunnah tapi mungkin mursalah apa-apa. Maksud saya sunnah tapi banyak terabaikan oleh kaum muslimin. Ya, terabaikan oleh kaum muslimin. Dan kalau dikerjakan, dianggap aneh barangkali oleh kaum muslimin. Ialah takbir. Di sebulan yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, Imam Ibn Rajab hamdalah rahimahullah mengatakan qad dzakaral Bukhari fi sahihi an Ibni Umar wa Ibni wa Abi Hurairah annahuma kana yakhrujani ila suq fil ashri yukabbiruni wa yukabbirun nas bi takbirihima. Imam Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga dari Abu Hurairah. Kata beliau, annahuma, bahwa mereka berdua antara siapa? Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Karena mereka berdua yahrujani, keluar. Keluar ila suqi, menuju ke pasar. Fil ashri, pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Fuyukabbiron, kemudian beliau di sana takbir. Takbir. Ya, takbir seperti hari raya itu. Takbir. Kemudian yukabbiru nas bi takbirihima. Kemudian manusia pada ikut takbir dengan takbir beliau. Takbir mereka berdua. Jadi ikut takbir sebersama maksudnya. Ya. Kan enggak lazim di berbagai tempat. Padahal ada amalan yang padahal para sahabat mengamalkan amalan ini. Dan termasuk saya juga menjelaskan di antara amalan yang patut dikerjakan di sebulan yang pertama Dzulhijjah adalah takbir. Ya. Dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Salim dan ulama yang lain insyaallah juga sama. Kemudian rawahu Affan haddatsana Salam Abul Mundhir an Hamid an Humaid al-Araj an Mujahid qala kana Abu Hurairah wa ibn Umar ya'tiyani suqa ayyamal ashri fa yukabbirani wa yukabbiru an-nas ma'ahuma wa la ya'tiyani li shay'in illa lidhalik. Kemudian dalam hadis yang lain yang ujungnya dari Mujahid, dari Imam Mujahid berkata adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar ya'tiyani as-suqa, mereka berdua sama-sama datang ke pasar. Kapan datangnya? Ayyamal Asyr, pada hari-hari yang 10 Dzulhijjah ini. Fayukabbirani, kemudian beliau di sana bertakbir. Yukabbirunnas ma'ahuma, kemudian para manusia di pasar bertakbir bersama keduanya. Ya. Walayatiyani li syai'in ladzila lidzalika, dan beliau berdua, mereka berdua tidaklah datang ke pasar illa li syai'in apa? Li syai'in illa lidzalika. Tidaklah datang ke pasar untuk satu apapun kecuali lidzalika. Untuk apa? Untuk takbir. Jadi seorang walayatiyani li syai', dan keduanya Abdullah bin Umar dan siapa? Abu Hurairah. Mereka berdua tidaklah datang ke pasar li syai'in untuk urusan apapun illa lidzalik, kecuali hanya untuk itu apa? Takbir. Ya. Jadi takbir ini termasuk perkara yang disyariatkan di hari-hari ini. Cuma tidak lazim, ya. Bagaimana kalau dikerjakan? Oh, itu ada sunnah. Cuma sunnah kalau mengerjakannya di tempat-tempat yang orang tidak paham, ya nanti dianggap apa? Dianggap aneh. Dikatakan orang yang tidak umum. Ya, kalau kemudian menimbulkan fitnah, ya Allah alam. Tapi jelas ada sunnah seperti itu. Ya, kemudian yang lain adalah kasrat doa, memperbanyak doa. Ya. Yang terakhir adalah Abu Mas'ud Asy'ari dalam khutbah, beliau juga menyampaikan ini. Di antara kalimat yang dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah, sebenarnya khutbahnya agak panjang dikit, tapi yang beliau kutip sedikit. Dikatakan annal ayyamal ma'lumat hiya tis'atul hijjah ghairu yaumin nahri wa anu qala la yaruddu fihi ad-du'a. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan annal ayyamal ma'lumat, bahwa ayyamal ma'lumat, hari-hari yang ma'lumat, tadi dijelaskan dalam tafsir bahwa yang dimaksud ayyama ma'lumat adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dikatakan oleh beliau, hiya tis'u Dzulhijjah ghairu yaumin nahri, adalah 9 Dzulhijjah bukan termasuk hari yang ke-10-nya. Yaitu bulan hari rayanya. Ini hanya istilah saja. Kadang-kadang untuk memudahkan sebutan 10 hari yang pertama. Walaupun yang dimaksud adalah 9 hari. Sebab hari ke-10-nya adalah apa? Hari raya. Wa anqala, dan bahwasanya beliau mengatakan, siapa yang mengatakan? Abu Musa Al-Asy'ari. La yuraddu fi nad'a. Doa yang dikerjakan pada hari-hari itu, itulah yurad. Apa yurad? Tidak akan ditolak. Ya. Maksudnya adalah mustajab. Tentunya doa-doa yang ditujukan, yang dipersembahkan kepada Allah adalah doa-doa yang memang baik. Ya. Doa-doa yang kategorinya baik. Itu diantaranya. Kemudian tidak lupa, kita ingatkan, bagi yang akan berkurban, ya, barangkali di antara antum ada yang akan berkurban atau niat berkurban di Yaumin Ahar, ya, ada syariat ialah tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh mengupas kulit yang ada pada bagian tubuh kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW, di antaranya beliau menyatakan, "Idza ra'aytum hilala dzulhijjah wa rada ahadukum ayudhiya falyumsik an sya'rihi wa dhafarihi," rawal jamaah ila al-Bukhari. Bahwa beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aytum hilala dzulhijjah," kalau kalian sudah melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, hilal, bahasa hilal itu adalah sebutan bulan di tanggal 1. atau tanggal 2 masih termasuk hilal, tapi kebanyakannya adalah dipahami hilal itu tanggal 1. Ya. Hida dan Qamar. Hilal itu adalah bulan yang baru keluar, itu hilal. Jadi apabila kalian melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa ra'adhatukum ayyuhadhiya, dan salah satu di antara kalian atau kalian semualah boleh ya, arada ayyuhadhiya, ingin berkurban. Nah, kalau ingin berkurban bagaimana? Fal yumsik an syarihi, tahan dari memotong rambutnya, wadfarihi, tahan dari memotong kuku-kukunya. Hadis ini adalah riwayat jamaah ilal Bukhari, berarti Muslim, Abu Hud, Nasai, dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain melengkapi yang tadi itu adalah riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari, berarti Abu Dawud, ada Muslim, ada yang lain. Dalam hadis yang lain, waktu dari Isa, man kanalhu dhabhun yadbahu faida ahalla hilala dilhijjah fala yakhudna min syarihi wa min adfarihi syai'an hatta yudhahiya. Barang siapa yang dia memiliki hewan sesembelihan untuk dikurbankan, ya, maka apabila sudah ahalla hilal, bulan telah terbit tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah, fala yakhudna min syarihi, maka hendaklah dia jangan sampai mengambil, memotong, maksudnya memotong apa? Sya'rihi, apa sya'rohu, al-min sya'rihi, rambutnya. Pakai min karena walaupun cuma hanya sebagian, tidak boleh. Ya. Wa min athmari, atau sebagian kukunya dipotong. Kecuali mungkin kepaduk, kukunya kempleh-kempleh, sakit, lah itu ya ada udur. Ya. Sya'an. Pakai lima syian, sama sekali jangan sampai potongku walau sedikit, jangan sampai potong rambut walau sedikit, hatta yudohia, sampai ia berkurban, sampai ia berkurban, ya. Dan hadis yang lain juga mengupas kulit bagian dari tubuh yang ada, ini di antara syariat yang ada. Jangan salah paham, sebab pernah ada pertanyaan. Yang dimaksud adalah apa? Mencukur hewan kurbannya, atau memotong rambut hewan kurbannya, atau kuku, ya bukan. Yang dimaksud adalah apa? Adalah orangnya yang akan berkurban. Ini yang tidak boleh, potong rambut, potong kuku, dan mengelupas kulit. Ya. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain tentang 10 hari yang pertama Dzulhijjah cukup banyak, tetapi waktu sudah isa, jadi sementara itulah yang kita sampaikan pada sebentar tadi malam ini. Jadi 10 hari yang pertama ini syarat dengan keutamaan, ya, syarat dengan keutamaan, keutamaan amal soleh secara umum, ya. Kemudian pujian-pujian Allah atau sebutan-sebutan Allah Azza terkait dengan 10 hari yang pertama Dzulhijjah dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga ada keutamaan khusus yang terkait dengan hari Arafah, ya, berdasar Al-Quran atau hadis-hadis yang ada, dan juga ucapan para ulama. Karena di hari-hari ini hendaklah kita kemudian paling tidak dalam ayat Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum, wasiat khusus dalam Al-Quran dalam surah Taubah ayat 36, setelah Allah menjelaskan tentang Ashurul Hurum, Allah kemudian berwasiat, fala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan sampai berbuat dolim, berbuat aniaya, berbuat kemaksiatan, maksudnya pada hari-hari tersebut. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, tidak berarti kalau di hari yang lain itu kita boleh bermaksiat, tidak. Di bulan yang lain tetap Allah juga haramkan berbuat kedzaliman. Kemudian Allah secara khusus mengkhususkan di 4 bulan yang mulia ini, sehingga Allah jadikan, atau karena Allah jadikan bahwa amal soleh yang dikerjakan pada 4 bulan yang dimuliakan ini akan dijadikan lebih besar atau adzam, sebagaimana amal kemaksiatan yang dikerjakan di hari ini pun dikatakan adzam, ya. Maka minimalnya kita nahan dari perbuatan kedzaliman, itu minimalnya, ya. Maksimalnya ya kita memperbanyak amal soleh, di samping kita menahan diri tidak jatuh ke dalam kemaksiatan, kemudian kita mesti menambah amal soleh yang lain di samping amal-amal yang sudah terbiasa dikerjakan seperti sholat wajib berjamaah atau yang lain, kita tambahkan amal-amal yang lain. Mungkin yang tidak biasa sedekah, sedekah. Mungkin yang biasa kurang qiyamul lail, qiyamul lail. Mungkin yang kurang puasa sunatnya, di hari-hari ini kita menambahkan puasa sunat masalah atau amal-amal yang lain. Itu saja yang kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah dan kita bisa memperbanyak amal soleh di hari-hari yang utama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.